kasihmu kasihku. Dan ini katanya punya cerita yang hebat dari The Pros ini. Bagaimana kisahnya kira-kira? Saya kira kalau saya menciptakan lagu itu ada dasarnya. Tapi bukan dasar karena suatu peristiwa, tapi dasar karena waktu itu saya ditugaskan oleh Bapak Dimas Wahab untuk mengawal Bapak Bruri. Jadi kan akhirnya saya sampai-sampai saya bisa menyerap bagaimana warna suaranya, sehingga saya mengarang satu-satunya lagu yang saya khususkan untuk warna suaranya, bukan untuk bagaimana saya menciptakan lagu. Tapi Bruri ini mempunyai colors di ini, dan abis itu gak ketemu lagi. Baiklah kalau gitu hadirin, kita beri tepuk tangan buat satu-satunya lagu karangan Abadi Susman. Sehening malam tak berbintang, sepi sendiri tak berkawan. Oh, dalam lagu rindu mencekam dalam kalbu, tergores sakit dan mengenang dirimu, diriku, wajahmu, wajahku terbayang menyentuh dan mesra. Kasihmu, kasihku beralun bersemi selamanya. Hey, kasihmu.